man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza mazima. Amma fa inna astaqal hadisi kitabullah wa qadal hadiyadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Saya lanjutkan kembali apa yang pernah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala bab ihtiram asma'illahi wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Bab tentang memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengganti nama-nama dengan untuk tujuan demikian. Mengganti nama dengan tujuan untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa'an Abi Syuraih, dari Abu Syuraih Al-Khazai. Anahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya dahulu beliau Abu Syuraih di kuniai dengan Abul Hakam. Bapaknya seorang yang bijak, yang tukang menghukumi. Dan kunyah adalah kullu ismin surira bi ab au em, maka takunu bil asnafi mislu abil fadail, watakunu binisbah ilal aulat mislu abi syuraih, watakunu bima yula bisuhu mislu abi hurairah, watakunu lil alaminyah makhdoh mislu abi bakar. Kunyah apa kunyah? Bahasa Indonesia-nya apa kunyah? Julukan itu lakop. Lakop itu julukan. Kunyah apa? Kunyah. Bukan. Nah. Kunyah yaitu setiap nama yang disandarkan kepada bapak atau ibu. Dan terkadang juga disadarkan kepada sifat-sifat seperti Abil Fadail, Abu Fadail, atau disadarkan kepada nisbah kepada anak-anak seperti Abi Syuraih, karena beliau anak yang terbesar adalah Syuraih. Atau kunyah itu disandarkan kepada apa yang biasa sehari-hari digeluti seperti Abi Hurairah Hurairah, kucing kecil ya. Suka bersama dengan kucing. Atau kunyah jadi disandarkan kepada nama-nama khusus seperti Bakar, sehingga menjadi Abi Bakar. Ini namanya kunyah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Syuraih yang dijuluki dengan Abul Hakam, innallahu wal hakam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam, mempunyai nama Al-Hakam. Itu zat yang menghukumi. Waladhi idha hakama bihukmin la yurad. Itu bahasanya Allah SWT apabila menghukumi dengan suatu hukum, maka tidak bisa ditolak. Wa ilal hukmu, dan kepadanya, hanya kepada Allah SWT saja al-hukmu. Wa ilail faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirah, dan hanya kepada Allah SWT saja keputusan di antara hamba-hamba nanti, di baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Faqala, maka Abu Syuraih atau yang dijuluki Abul Hakam berkata, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada suatu perkara, mereka mendatangiku, kemudian aku putuskan perselisihan tersebut di antara mereka, maka mereka ridho dari kedua belah pihak yang bertikai. Ini alasan Abu Syuraih dijuluki dengan Abul Hakam. Bapaknya orang yang menghukumi. Dengan dihukum oleh Abu Syuraih, maka mereka ridho di antara kedua belah yang berselisih. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahsana hadza. Sungguh bagus yang ini. Berarti memang bijak ya kan? Engkau adalah memang orang bijak. Ma zakarta min jihadil kunyah wa ta'lil. Sungguh engkau bagus. Engkau menyebutkan alasan engkau diberi kunyah dan alasannya. Alasan yang tepat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Menggeser agar tidak dijuluki dengan Abul Hakam, karena Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laka minal walad. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mempunyai anak-anak? Sedangkan al-walad fil lughah yutlaqu ala dzakar wa unsa. Bi khilafi ibni fa innahu khass li dzakar. Apakah engkau mempunyai anak-anak? Al-walad di sini adalah secara bahasa mutlak, bisa putra laki-laki dan bisa putri perempuan, putra putri, namanya walad. Qultu, maka Abu Sulaim berkata, Sulaikhun wa Muslimun wa Abdullah. Aku mempunyai anak. Aku mempunyai anak Surai, anak yang paling besar, wa Muslim, anak yang kedua Muslim, wa Abdullah, anak yang ketiga Abdullah. Qala, faman akbaruhum? Maka Nabi SAW bertanya, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu, maka Abu Surai menjawab, Surai, Surai yang paling besar. Qala, fa anta Abu Surai? Maka Nabi SAW bersabda, maka engkau Abu Surai. Rawi Abu Dawud wa ghairuhu. Qala syarih rahimahullah ta'ala asharul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukhbiruna Abu Surai wa huwa Hani ibn Yazid Al-Kindi Al-Khazai radhiyallahu anhu. Abu Surai yang bernama Hani bin Yazid Al-Kindi Al-Khazai radhiyallahu anhu, seorang sahabat, telah mengabarkan kepada kita tahu qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Wafdin min qawmihi, bahwasanya beliau Abu Surai telah datang ke sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari kaumnya. Wa kana akhi nadzak yukna bi Abil Hakam, dan di waktu itu beliau dijuluki dengan Abul Hakam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sami'a qaumahu yunadunahu bi hadzal ismi angkara dzalika alaihim mukhbiran anna hadzal ismu walillahi wahdah. Dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar kaumnya mereka memanggil dengan Abul Hakam, sedangkan Al Hakam adalah termasuk dari nama-nama Allah SWT, maka Rasulullah SAW mengingkari mereka dengan memberikan keterangan bahwasanya Al Hakam adalah termasuk nama dari yang Allah SWT, nama yang hanya dimiliki oleh Allah SWT saja, yang pantas, yang pantas hanya untuk Allah saja, Al-Hakam. Li'annahu al-hakimul ladhi la radda li-hukmihi wa la mu'aqqibalahu. Karena Allah SWT zat yang maha hakim, yang maha menghukumi, dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah SWT, ketetapan Allah SWT, dan tidak ada yang bisa menggagalkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Abu Surayhin qad i'tazara li hadhihi tasmiyati mubayyinan. Dan setelah diterangkan seperti ini, maka akhirnya Abu Surai atau Hani beralasan. Dengan nama atau kunyah yang disematkan kepada beliau, yaitu dengan menerangkan anna qawmahu humul ladina samuhu bidzalik, kuasanya kaumnya yang menamai beliau dengan Abul Hakam. Li'annahu kana yahkumu bainahum wa yardawna bihukmihi. Karena Hani ini selalu menghukumi di antara mereka, di antara kaumnya, dan memutuskan hukum tersebut sehingga mereka ridho dengan keputusan atau hukumnya Hani tersebut. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahsana minhu hadza al-i'tidar, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji alasan yang tepat ini. Summa sa'alahu allahu syai'un minal walad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kepada Hani, apakah dirinya mempunyai anak-anak. Fa akhbarahu min bani hisalasa, maka Hani mengkhabarkan bahwa dirinya mempunyai 3 anak. Wan akbarihim wa huwa Surai, sedangkan yang paling besar adalah Surai. Fakan nahu bi akbarihim wa huwa Suraihun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah Hani dengan anak yang paling besar dari mereka, yaitu Surai. Assalamualaikum warahmatullah. Ini lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Merubah, menggeser panggilan seseorang, ya kan, yang telah ma'ruf, yang biasa dipakai oleh kaumnya dengan tanpa apa? Dengan tanpa tersinggung mereka, ya. Coba kalau langsung enggak benar, ganti Al-Hakam nama Allah, ya, otomatis apa? Marah, ya kan? Tapi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaumnya dan Hani sebagai utusan tidak merasa apa? Tersinggung. Dengan apa? Cara dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan perkara-perkara yang tidak pas atau kurang pas tanpa menyinggung perasaan mereka dengan lembut, sehingga walaupun Hani ini, ya kan, digeser namanya, tidak tersinggung. Gimana, saya sudah kunahnya bagus-bagus kayak gini diganti. Ini menunjukkan metode adab Rasulullah SAW terhadap para sahabat dengan lemah lembut, kasih sayang, tidak menyinggung perasaan mereka. Kala syarah rahmahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, annal islama yamhu maqablahu, bahwasanya Islam ini memaafkan apa-apa yang sebelumnya, dimaafkan kekeliruan, kesalahan di masa-masa jahiliyah, di masa-masa orang tidak tahu, belum sampai pengajaran, belum sampai berita adanya hukum, adanya keterangan syariat Islam, maka apa? Islam maafkan kapan saja, Tidak harus zaman dulu, zaman sekarang adanya orang-orang yang mungkin tidak tahu, kurang tahu, kurang informasi atau salah informasi. Karena jauhnya tempat yang terpencil, jauhnya dari peradaban kaum muslimin, maka kesalahan-kesalahan yang dahulu dilakukan maka termaafkan. Asalnya yang kedua, yu'dar al-jahilu bijahli. Kejahilan, ketidaktahuan ini dimaafkan karena kejahilannya, ketidaktahuannya. Seperti Abu Sur'ah Abu Hakam. Beda kalau orang memang apa sengaja, ya kan? Sengaja membuat nama yang mentereng, yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti ini dosa. Padahal manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang rendah, yang hina, tidak pantas namanya disamakan kepada dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ta'aduban lillahi ta'ala. Sebagai rasa bentuk apa? Beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencipta, mengatur dan memberi rezeki kepada kita. Asalisah wujub ingkari mungkar. Yang ketiga, wajibnya mengingkari kemungkar. Tentunya apa? Bilain warif dengan lembah dan lengah lembut dengan kasih sayang. Ini ada kemungkaran, ada kesalahan. Bagaimana caranya apa? Menggeser, meluruskan, memperingatkan. Dengan apa? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasih sayang. Ini adalah apa? Asal. Kenapa? Setiap orang, setiap manusia cenderung senang apa? Senang dengan kelembutan, senang dengan kasih sayang. Sekalipun orang yang paling jahat, orang yang paling keras, kalau dilembuti, kalau dikasih sayangi, tentunya apa? Akan senang. Karena adalah fitrah manusia, fitrah penciptaan, fitrah yang baik, suka dengan kebaikan. Jika tatkala kita melihat kemungkaran, maka apa? Usahakan pertama kali apa? Dengan cara lemah lembut, disinggung, ya kan? Kalau disinggung sudah merasa bersalah, ya sudah, itu saja, ya. Kemudian disinggung kok misalnya tidak merasa atau tidak tanggap, baru apa? Dijelaskan. Kalau misalnya dijelaskan kemudian masih tidak menerima, masih ngeyel, baru dia apa? Didebat dengan cara yang baik, dengan hujah, dengan keterangan. Terus begitu bertingkat. Masih diujah dengan keterangan, masih enggak mau menerima, diancam. Kamu kan terima dengan dalil ini, dalil itu, dalil ini, ancamannya dari Rasulullah SAW. Itu dengan tahapan-tahapan, tidak langsung hantam kromong dengan cara yang keras. Karena mengingkari kemungkaran ini ada kaidahnya dan tahap-tahapnya. Jangan sampai mengingkari kemungkaran kemudian timbul kemungkaran yang lebih besar. Harusnya kemungkaran tadi bisa diingkari dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Namun karena salah penerapan, langsung keras, langsung ditazir, langsung dikerasi, akhirnya apa? Tersinggung, bahkan menolak. Maka adalah apa? Hati-hati di dalam menerapkan sistem metode amar ma'ruf nahi mungkar. Dilihat orangnya ini. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan keadaan para sahabat. Ar-rabi'ah yang keempat, isbatu ismin min asma'illahi huwal hakam. Menetapkan sebuah nama dari nama-nama Allah yaitu Al-Hakam. Zat yang maha menghukumi. Memutuskan hukum. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah, hukum Allah SWT, dan juga tidak ada yang bisa menggagalkan. Berbeda dengan apa? Manusia, ya kan? Manusia memutuskan masih bisa apa? Ditarik ulur, ya kan? Adapun Allah SWT tidak ada istilah disuap, disogok. Ada. Sehingga pengadilan yang nanti yang paling adil, yang akan dikembalikan segala semuanya urusan perkara kepada yang berhak, Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadapan manusia bisa saja ya, bisa mengelak, bisa ini dan itu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Al-khamisah, pawaid yang kelima, jawazu tahakum ila menyasruh lil qada' wa ilam yakun qadiyan muayyanan wa yalzamu hukmuhu malam yang sahab ahadut tarafain qablal hukmi. Bolehnya berhukum kepada orang-orang yang memang apa pantas untuk memutuskan hukum tersebut, walaupun orang tersebut bukan seorang hakim yang resmi, orang yang bijak, orang yang apa berpengetahuan luas, agamanya dalam, mengetahui seluruh perkara, maka bisa seorang menengahi dua kelompok yang berseteru atau berselisih. Boleh. Dan tentunya kalau sudah diputuskan, tentunya akan apa? Akan menjadikan penengah di antara kedua belah pihak sebelum hukum itu ditetapkan. Nah, surah muslim rahimahumullah, sehingga ini juga sebagai bantahan dari orang-orang yang menyatakan, yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Bimalayahkum bima'unsalallah fa'ilaika humul kafirun." Dimaknai dengan barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka kafir. Berarti apa? Harus berhukum kepada hukum Allah, tidak boleh berhukum kepada manusia. Maka ini adalah batil. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tatkala Bani Quraidah, ya kan? Bisa dikepung oleh kaum muslimin karena mereka apa? Meng mengkhianati perjanjian damai antara Bani Quraidah, bangsa Yahudi, dengan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW yang harusnya bekerja sama, malah apa, memusuhi, ikut memusuhi. Akhirnya Rasulullah SAW mengepung benteng mereka, dan akhirnya Allah SWT berikan rasa takut yang ada pada hati-hati orang-orang Yahudi. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka minta untuk diputuskan hukum. Di antara mereka yaitu siapa? Mereka meminta untuk diputuskan hukum atas apa? Kesalahan mereka mengkhianati perjanjian kepada seseorang yang telah dikenal di antara mereka, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah dari zaman jahiliyah selalu apa, menjadi apa, menjadi teman akrabnya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW menawarkan, bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad adalah teman kalian yang kalian kenal sejak dulu, apakah kalian ridho? Ya ridho. Maka sahabat Mu'ad memutuskan untuk apa? Memisahkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian memisahkan antara anak-anak dan yang dewasa. Kemudian apa? Rasulullah SAW berkata, sungguh hai engkau Sa'ad, engkau telah memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang diputuskan di atas tujuh langit sana. Jadi apa? Keputusan Sa'ad bin Mu'ad sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya apa? Berhukum dengan manusia boleh, apabila manusia tersebut mampu dan mengetahui. Sehingga dengan ini batalnya perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa tidak boleh kita berhukum dengan manusia. Maka boleh selama hukum manusia tersebut sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Sesuai selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana juga tatkala terjadi perselisihan antara siapa, Khalifah Ali dengan Gubernur Muawiyah, kemudian Ali radhiyallahu karena sudah saling apa, pasukan, dua pasukan kaum muslimin saling berhadapan perang, ya kan, siap perang, maka keduanya meminta untuk apa, saling diadakan utusan untuk berunding, memutuskan hukum di antara kedua utusan tersebut. Maka Ali mengutus apa, Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian pihak Muawiyah mengutus sahabat Amr bin As. Akhirnya keduanya berunding dan tidak mendapatkan kesepakatan. Ini menunjukkan apa? Bolehnya, bolehnya seseorang untuk berhukum kepada manusia yang menjadi kemaslahatan mereka tanpa menselisihi hukum Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana pendapat sebagian orang yang tidak membolehkan berhukum dengan manusia. Yang dengan peristiwa ini apa? Akhirnya orang-orang Khawarij, ya kan? Tidak memegang sunnah, tidak memegang apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya nyempal. Keluar dari apa? Dari kelompok kaum muslimin. Hanya membuat kelompok sendiri. Dengan alasan apa? Tidak mau berhukum dengan manusia. Akhirnya apa? Menjadi kelompok radikal, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini apa? Salah persepsi dan salah pengajaran, karena mereka tidak belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Asalisah istihbabu qabul i'tidar minal muslimin idza kana wajihan. Dianjurkan untuk menerima alasan asalan dari kaum muslimin kalau memang alasannya itu tepat, ya. Jadi gimana apa alasannya? Hani bin Zaid, ya. Beliau mendapatkan kunyah bukan buat sendiri, ya kan, namun apa, disematkan oleh kaumnya. Sehingga apa? Alasan yang tepat, alasan yang bagus, sesuai. Walaupun apa? Walaupun perlu diluruskan. Walaupun perlu diluruskan. Sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan. Sesuai dengan apa? Kapasitas mereka. Dan kurang ketidaktahuan tentang perkara nama-nama pemuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Asabiyah jawazu takanni bil binti li annal walada yutlaku ala dzakar wal unsa. Yang ke 7 bolehnya membuat kunyah dengan bin, anak perempuan, ya. Boleh. Karena al-walad dalam bahasa Arab ini mutlak, apakah itu anak laki-laki atau perempuan, sehingga apa, tidak perlu diganti, ya. Angan-angan setelah nikah ingin dinamai anaknya yang besar, paling besar, siapa? Ali misalnya. Ternyata yang keluar perempuan. Makanya dinamai siapa? Aisyah misalnya. Itu sudah dinamai siapa? Dijuluki sebagai, dikunyah menjadi Abu Aisyah. Tidak ada siapa nunggu-nunggu. Nanti kalau sudah lahir yang laki-laki saya namai Ali misalnya. Tidak harus, ya. Nah, kuliah bisa diambil dari anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana zaman-zaman dulu, ya kan, ada Abu Hanifah, bukan itu. Abu Layla. Nama-nama anak-anak perempuan. Asamin masyriyatu takanni fil akbaril abna. Disunahkan untuk membuat kunyah dengan anak yang paling besar. Dengan anak yang paling besar. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Masyriyah disunahkan. Biar enggak apa, biar enggak protes nanti yang paling besar. Gimana bisa itu yang paling besar, Pak? Kunyahnya adikku misalnya. Setelah tahu ini ya, ilmu ini. Protes ya kan. Apakah saya perempuan? Aku enggak boleh. Maka dari pertanyaan boleh. Untuk memberikan kunyah dari jenis bahkan kepada anak perempuan. Seperti Abu Hanifah, Abu Layla. Munasabatul hadis lil bab. Kesuaian hadis ini terhadap bab. Haitsu dalal hadis ala wujubi taghyir ismi idza kana yuhimu musyahadu ismillahi wa sifatihi. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mengganti nama apabila nama tersebut terpahami yang menyerupai atau apa, menyerupai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka memuliakan nama Allah subhanallah agar tidak disamai oleh makhluknya. Agar tidak diserupai oleh makhluknya. Enggak boleh. Gimana saya ingin tetap memakai hakam? Ya sudah, pakai hakim, tapi dengan Abdul ya, Abdul Hakim. Enggak boleh. Nisbah sebagai penghambaan, maka boleh. Abdul Hakim. Munasabatul hadis di tauhid, kesan hadis terhadap tauhid, aisu angkara hadisu atasyabbuha bi asmaillah. Di ana zalika syirkun ma'allahi fi asma'i wa sifatihi. Di mana hadis ini mengingkari tasabbuh, penyerupaan nama-nama kepada nama-nama Allah. Karena ini bentuk dari penserikatan bersama Allah SWT di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak usah segan-segan ya. Wah, sudah kadung ini namanya dirubah. Tidak ada istilah terlambat. Kadung tidak ada. Satu yang salah maka diluruskan, dibenarkan, dirubah. Yang salah dirubah menjadi yang benar. Tidak ada kata istilah terlambat. Mula taala miswab barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.